Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Sekarang kita masuki pembahasan baru, as-salatu fis safina, salat di atas perahu, salat di atas kapal atau perahu. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum salat di atas perahu, di atas kapal. Apa hukumnya? Faqala, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq." Beliau mengatakan, "Shalli fiha qa'iman." Salatlah di atas kapal dalam keadaan berdiri. "Illa an takhafa al-gharq." Kecuali apabila engkau khawatir tenggelam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar wa Daruqutni wa Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Sunan, dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah, dan disepakati na'am oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Disebutkan di catatan kaki faedah kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa hukmu sholati fit ta'irah kas sholati fis safina, dan hukum di atas pesawat, hukum sholat di atas pesawat itu seperti hukum sholat di atas perahu. Jadi pembahasan di sini as-sholatu fis safina maka mencakup juga na'am as-sholatu fit ta'irah, salat di atas pesawat. Naam. Ayusalliya qa'iman in istata'a. Hendaklah seorang salat dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Jadi kalau mampu berdiri salat di atas kapal, di atas perahu berdiri, maka boleh dia berdiri. Begitu juga kalau dia mampu salat di atas pesawat dalam keadaan berdiri, maka boleh dia berdiri. Naam, diusahakan berdiri terlebih dahulu. Dan sholat di atas perahu atau kapal ini termasuk rukhsah. Ya, dari rukhsah-rukhsah sholat berjamaah atau sholat wajib. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, sholat wajib hukum asalnya itu harus dilakukan di daratan. Kecuali naam ada rukhsah yang tidak memungkinkan seorang sholat di daratan, seperti sedang berlayar, ya, naam yang memakan waktu, ya, yang panjang, mungkin sehari semalam. Begitu juga naik pesawat yang mungkin memakan waktu sekian jam, ya. Maka diperbolehkan bagi seorang, ya, apabila tidak memungkinkan dia sholat di daratan, naam, ya, maka boleh baginya sholat di atas perahu atau kapal, kapal laut misalnya, atau di atas pesawat. Wa illa shalla jalisan ima'an biruku'in wa sujudin kama taqaddam. Kalau dia tidak mampu salat dalam keadaan berdiri di atas kapal ya, atau di atas pesawat, maka dia salat dalam keadaan duduk dengan mengisyaratkan rukuk dan sujud ya, sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi salat semampunya dengan menjadikan rukuk itu lebih rendah daripada sujud. Ya. Nah, ini tata cara salat di atas kapal atau di atas pesawat yang tidak memungkinkan kita salat di daratan. Ya. Kalau kita mampu salat berdiri, maka diusahakan berdiri. Tapi kalau kita takut ya tenggelam ya, atau takut jongkar terbalik atau jatuh misalnya, tersungkur ya, maka dibolehkan untuk duduk. Naam. Ini tata cara salat di atas ya as-safinah. Begitu juga masuk di dalamnya tata cara salat di atas ya pesawat. Sekarang kita masuki pembahasan baru. Al-qiyamu wal qu'udu fi salatil lail. Berdiri dan duduk pada salat malam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya hukum berdiri pada salat wajib itu wajib, bahkan termasuk rukun min arkanis shalah. Akan tetapi kalau berdiri pada salat sunnah, maka itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi pada saat salat sunnah boleh seorang duduk, boleh juga berdiri. Ya, atau nanti akan disebutkan ya, terkadang berdiri atau terkadang duduk, ini diperbolehkan juga. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Dahulu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Dawud, beliau salat malam dalam keadaan berdiri yang sangat panjang. Ya. Naam. Walailan tawilan qa'idan. Dan beliau juga dahulu pernah salat malam ya dalam keadaan duduk yang sangat panjang. Jadi pernah beliau salat malam itu berdiri. Naam, dengan bacaan yang sangat panjang. Begitu juga pernah juga beliau salat malam dalam keadaan duduk dengan bacaan yang sangat panjang. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita, salat malam itu boleh kita berdiri, boleh pula kita duduk. Ya, walaupun kita sehat atau ya tidak sakit. Ya. Nam tidak mengapa. Ya. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Dan apabila beliau membaca ya bacaan dalam keadaan berdiri, beliau juga rukuk dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Dan apabila beliau membaca ya dalam keadaan duduk, beliau juga rukuk dalam keadaan duduk. Ya, salat dalam keadaan duduk. Nah, ini dalil yang pertama, bahwasanya salat malam itu boleh kita berdiri, boleh pula dalam keadaan duduk. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, wa kana ahyanan yusalli jalisan wa yaqra'u wa huwa jalis. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk dan beliau membaca bacaan dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama fa qara'aha wa huwa qa'imun. Maka apabila tersisa sekitar 30 ayat atau 40 ayat, maka beliau berdiri membacanya. Jadi awalnya beliau sholat dalam keadaan duduk, ya, dengan bacaan yang sangat panjang. Nah, tersisa sekitar 30 ayat atau 40 ayat beliau bacanya dalam keadaan berdiri. Ya, jadi sholat malam itu boleh. Naam, misalnya duduk terus berdiri itu tidak masalah. Ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana ya fi'il atau perbuatan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sholat dalam keadaan duduk, membaca dengan bacaan yang sangat panjang, tersisa 30 ayat atau 40 ayat beliau baca dalam keadaan berdiri. Nah, jadi digabung. Ya, sholatnya duduk dan berdiri. Qoma faqara'aha tsumma raka'a wa sajada. Kemudian setelah itu beliau rukuk dan sujud. Tsumma yasna'u fir raka'ati tsaniyah misla dzalik. Dan itu beliau lakukan ya seperti itu pada rakaat yang kedua. Jadi sama. Ya, beliau duduk membaca bacaan sangat panjang, tersisa 30 atau 40 ayat beliau berdiri. Ya. Nah, rakaat kedua juga sama. Ini berikutnya, wa inna ma shalla subha qa'idan fi akhiri hayatihi lamma asanna wa dzalika qabla wafatihi bi amin. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, beliau pernah sholat malam dalam keadaan duduk dan ini beliau lakukan di akhir hidup beliau pada saat beliau sudah tua. Wa dzalika qabla wafatihi bi amin, dan itu beliau lakukan sebelum wafat setahun sebelum beliau meninggal. Naam. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Sunan wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disebutkan wa kana yajlisu mutarabbian. Beliau dahulu pernah sholat malam dalam keadaan bersila, mutarabbian. Ya. Sholat duduk dalam keadaan bersila. Nah, jadi ini pembahasan tentang sholat malam. Jadi ada dua pilihan. Boleh kita berdiri, boleh pula kita duduk atau menggabungnya. Terkadang duduk, terkadang berdiri. Ini tidak masalah. Misalnya kita praktekkan pada sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih pada bulan Ramadan. Kalau misalnya imam berdiri kita duduk, tidak masalah. Ya, mungkin kita tidak sanggup ya berdiri terlalu ramah, kita sholat dalam keadaan duduk. Ini tidak mengapa. Karena berdiri pada saat sholat sunnah ini bukan wajib, juga bukan rukun. Ya, boleh mengerjakannya pada saat atau dalam keadaan duduk. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. As-salatu fin ni'al wal amru biha. Salat menggunakan sandal dan perintah untuk melakukannya. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa kana yakifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam artian tidak memakai sendal. Dan beliau juga pernah sholat dalam keadaan memakai sandal. Nah, kemudian idza shalla, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Bazzar, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, idza shalla ahadukum falyalbas na'alai aw la yakhla' huma baina rijlaih. Apabila salah seorang kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia memakai dua sandalnya atau melepas kedua sandalnya. Wala yu'dhi bihima ghairahu, dan hendaklah dia tidak mengganggu dengan kedua sandal tersebut jemaah yang lain atau orang yang lain. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, juga sama Imam Abu Daud dan Bazzar dan yang lainnya, wa akadu alaihimus shalah fihima ahyanan, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada para sahabat untuk sholat memakai sandal. Beliau mengatakan khaliful yahuda, selisihilah orang-orang Yahudi itu, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena orang-orang Yahudi itu tidak beribadah menggunakan sandal-sandal mereka dan khub-khub mereka. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, hukum sholat memakai sandal ini termasuk sunnah. Ya, dalil-dalil yang sangat banyak tentang ini, diantaranya telah sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Akan tetapi dinasihatkan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama, kalau kita ingin mempraktikkan sholat pakai sandal, maka hendaklah kita memperhitungkan maslahat dan mafsadatnya. Maslahat dan mafsadatnya. Kalau takala kita ingin mempraktikkan sholat pakai sandal, ternyata kaum muslimin yang sholat di masjid itu belum mengerti hukumnya, sehingga akan menimbulkan fitnah yang besar, ya, kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, maka kemudaratan itu lebih didahulukan. Maksudnya adalah kita tidak memakai sandal, karena mudarat itu lebih besar daripada manfaat. Dan ini kaidah disebutkan oleh ulama ahlul usul, ya, mendahulukan kemudaratan itu lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kalau mudaratnya lebih besar, maka manfaatnya itu ditinggalkan untuk sementara. Seperti sholat pakai sendal. Sholat pakai sendal sunnah. Kalau kita melakukannya dapat pahala, ikhlas lillahi ta'ala. Hanya saja kalau misalnya akan menimbulkan kemudaratan lebih besar, maka ahsan untuk sementara tidak dilakukan. Lebih-lebih kalau jemaah masjid itu tidak tahu hukumnya. Jangan sampai nanti kita dikira jemaah sesat. Ini jemaah mana lagi ini? Sholat pakai sendal. Ya, masjid bersih-bersih, di karpet lagi, pakai sendal lagi. Ya, sholat pakai sendal. Enak betul ya. Ya, di rumah anak saja anak tidak berani masukkan sendal. Ini di rumah Allah. Ya, tempat ibadah. Orang tersinggung mungkin orang awam, karena dia akan bersikap sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya, mungkin dia akan marah. Mungkin dia akan mencaci maki kita, atau lebih parah lagi mungkin kita akan diusir, ya. Jangan sholat di sini. Ya, sembarangan, kurang ajar, ya. Nah, sholat di masjid pakai sendal, ya. Nah, tidak hormat dengan masjid, sembarangan, dasar-dasar misalnya, ya. Nuduh-nuduh lah segala macam. Nah, lebih baik dihindari, ya. Besok-besoknya kita ujung-ujungnya tidak bisa lagi sholat di masjid itu, karena kita dicap, diponis sebagai jemaah sesat, ya. Mungkin juga ada yang memponis kita orang gila, mungkin itu dasar orang gila, ya, sholat kok pakai sendal, ya, karena mereka tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu hukumnya. Ya, mungkin ada yang lebih parah lagi, mungkin ada yang memukul kita, na'udzubillah, ya. Nah, jadi kalau masyarakatnya belum tahu hukumnya, maka jangan dulu diamalkan yang seperti ini. Ya. Ahsan kita beritahu terlebih dahulu. Jangankan di tengah-tengah masyarakat yang kemungkinan besar menimbulkan polemik, permasalahan ya, di masjid kita saja ini ya, kita tidak berani ya, karena bisa menimbulkan salah paham ya. Kadang saja ada di antara ikhwah kita yang sudah mengaji saja enggak tahu hukumnya kan, yaitu saja nah mengingkari, terlebih kalau misalnya ada orang awam yang sholat di masjid kita. Dan ini pernah terjadi, dia sholat di masjid kita, ada yang memakai sendal, besoknya enggak mau lagi sholat di sini ya, karena dikiranya jamaah apa itu, sholat kok pakai sendal. Saya saja enggak berani sholat apa di rumah saja, saya enggak berani masukkan sendal. Lebih-lebih ini di masjid. Ya, jadi ujung-ujungnya jadi fitnah. Ya. Ujung-ujungnya dakwah tercemar. Ujung-ujungnya ya kita semakin dibenci oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau ingin mempraktikkan sholat pakai sendal, dilihat maslahat dan mafsadatnya ya. Lebih-lebih kalau kita pulang kampung, orang kampung itu jangankan mau talabul ilm, sholat saja alhamdulillah ya, sholat saja alhamdulillah ya. Kadang ada yang lebih parah, sholat di kampung itu masjidnya terkunci kecuali hari Jumat saja dibuka ya. Ini di sebagian daerah ya, kita mau sholat ke masjid, cari-cari dulu kuncinya. Mana ini kuncinya? Kok dikunci? Ya, ternyata memang sudah kebiasaan. Ya. Nah, masjid dikunci kecuali hari Jumat. Baru dibuka. Ya, tiba-tiba kita pulang dari mondok. Ya, langsung mau mempraktikkan. Pakai imamah misalnya. Langsung. Pakai jubah misalnya. Ya, nah langsung pakai sendal, ya. Nah, yang lebih parah lagi langsung jadi imam misalnya. Wah, tidak lama ini, ya. Langsung digusur orang ini, ya. Nah, jadi hati-hati ya, ya. Bukan kita melarang melaksanakan sunnah ini, silakan, tapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama. Perhatikan maslahat dan mafsadatnya. Kalau kemudaratannya lebih besar, ya maka kita tunda terlebih dahulu. Ya, kita tunda terlebih dahulu. Bahkan masalah berpakaian saja, ya. Kita dinasihatkan kalau misalnya masyarakat masih tabu dengan jubah, ya maka tidak mengapa kita pakai pakaian koko, ya muslim, ya. Baju koko, pakai sarung, kalau mereka masih tabu dengan jubah, ya, nah, atau mungkin masih tabu dengan imamah, pakai peci biasa, ya, nah, kalau mereka masih tabu, ya, nah, kemudian, wa kana rubbama naza'ahuma min kudamaihi wa huwa fis shalah. Dan terkadang beliau melepas kedua sandal beliau dari kaki beliau pada saat sholat. Thumma istamarrah fi sholatihi. Kemudian beliau meneruskan sholatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Falamma kana fi ba'di salatihi, maka tatkala di tengah-tengah salatnya, khala'a na'laihi, beliau melepas kedua sandalnya. Fawadu'a huma an yasarihi. Kemudian beliau meletakkan kedua sandal beliau ya di arah kiri beliau, karena tidak ada orang di kiri beliau karena beliau imam. Ya, dia akan disebutkan tata cara meletakkan sendal kalau sholat menggunakan sendal. Falamma ra'an nas dzalika khala'uni 'alahum. Maka tatkala para sahabat pada saat itu melihat hal itu, melihat beliau melepas sendal pada saat sholat, yang tadinya beliau pakai sendal, di tengah-tengah sholat beliau lepaskan, khala'uni 'alahum. Para sahabat serta-merta atau langsung melepas sendal-sendal mereka juga yang mengikuti Rasulullah, ya masya Allah. Karena para sahabat itu ya sangat taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha salatuhu, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya mengimami para sahabat, qala, beliau mengatakan, ma balakum alqaitum ni'alakum, apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ra'ainaka alqaita na'alaika fa'alqaina ni'alana, kami melihat engkau ya melepaskan sandalmu, maka kami melepaskan sandal kami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna jibrila atani fa'akhbaroni anna fiha qadaran au qala adhan wa fi riwayatin khabathan. Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan beliau mengkhabarkan kepadaku bahwasannya di sendal itu ada kotoran atau ada yang mengganggu, ada najis. Dalam riwayat yang lain sebutkan ada najis. Fa'alqaituhuma, kemudian aku melepas keduanya. Ya, jadi di antara syarat sholat pakai sendal itu harus dibersihkan dulu sandal kita dari najis. Apakah digesekkan dengan tanah yang ada di luar atau dengan cara yang lain ya. Yang penting najisnya hilang, baru memakai sandal untuk sholat. Tapi dengan syarat ya, kalau tidak terjadi fitnah. Ya, kalau terjadi fitnah besar maka jangan. Apalagi zaman sekarang ya. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'laih. Maka apabila salah seorang kalian ingin ke masjid, maka hendaklah dia melihat kepada sandalnya. Fa in ra'a fiha qadaran aw qala adzan wa fi riwayati al-ukhra khabathan fal yamashuma wal yusalli fihima. Maka apabila dia melihat pada sandal tersebut ada kotoran atau ada yang mengganggu atau ada yang najis dalam riwayat yang lain, maka hendaklah dia menggosok keduanya. Ya, kemudian dia sholat dengan kedua sandal tersebut. Wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasarihi. Dan dahulu apabila beliau meletakkan sandal kedua sandal beliau, beliau meletakkan di arah kiri beliau. Ya, karena tidak ada orang di kiri beliau. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, idza shalla ahadukum fala yad'u na'alaihi an yaminihi wala an yasarihi fatakunu an yaminihi ghairuhu illa an la yakuna an yasarihi ahadun wal yad' huma baina rijlaihi. Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian sholat, maka janganlah dia meletakkan sendalnya di bagian kanannya atau di bagian kirinya, kecuali ya di bagian kanannya itu fatakunu an yaminihi ghairuhu, karena di bagian kanannya ada orang lain. Ya, illa alla yakuna an yasarihi ahadun, kecuali kalau di arah kiri beliau, arah kiri seorang tersebut tidak ada satupun ya, jamaah. Ya, wal yad'uhuma baina rijlaihi, maka hendaklah dia meletakkan dua sandal tersebut di antara dua kakinya. Ya, jadi ini tata cara salat pakai sendal. Ya, kalau dahulu ya salat itu sandal itu dibawa ke dalam. Ya. Dan bagaimana hukumnya, boleh? Dan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ya kita harus membawa sandal, kalau tidak dibawa hilang. dan telah dipersiapkan itu kresek ya, sebelum masuk ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, di luar itu sudah disiapkan kresek, tinggal kita nyabut, ambil kreseknya, gulungan setiap antara gulungan itu ada apa itu, ada ini apa itu perbatasannya, tinggal kita putuskan, dapat masukkan sandal, bawa ke dalam, karena kalau tidak kita bawa ke dalam hilang ya, orang jemaah ribuan bahkan jutaan kita letakkan ke depan, belum lagi cleaning service-nya setiap berapa menit itu membersihkan Masjidil Haram, langsung diangkut biasanya ya. Jadi biasanya para jamaah kalau mendatangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sandal itu dibawa tapi dikreseki. Jadi sholat letakkan di samping kalau khawatir hilang ya, atau disembunyikan di mana ya. Nah cara apabila kita membawa sandal pada saat ke masjid misalnya sebagai contoh, ya letakkanlah ya pada tempat yang kira-kira tidak mengganggu jamaah ya, jangan sampai nanti meletakkan sandal di depan kiblatnya, wah ini bisa-bisa kelahi ya, pas sholat langsung sandal kita letakkan di kiblat orang ya, marah orang sebelahnya ya, bisa-bisa kelahi ya, pelecehan ini ya. Nah kalau di masjid kita ini insya Allah aman aja ya, paling ada gosop aja mungkin ya, tapi ngembalikan biasanya. Nah, letakkan di tempatnya ya, kalau tidak perlu dibawa ya, kalau aman-aman saja. Nah, jadi ini hukum ya sholat memakai sandal ya, hukumnya adalah sunnah. Tapi untuk melaksanakan sholat memakai sandal ini dilihat maslahat dan mafsadatnya yang disebutkan oleh para ulama. Kalau mafsadatnya itu lebih besar, jangan dilakukan. Ya, lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat yang belum tahu hukumnya. Ya, yang belum tahu hukumnya. Ya, biasanya orang kalau enggak tahu hukumnya, na'am akan menolak. Ya, man juhila an syai', kata sebagian para ulama, adah. Ya, man juhila an syai', adah. Ya, seorang itu jahil terhadap sesuatu, biasanya dia musuhi. Ya. Nah, kebanyakan orang memusuhi sunnah karena dia jahil, dia nggak tahu, mencelah jenggot, ya, itu terkadang jahil, mencelah cadar, ya, ketika kita sampaikan hukumnya, ilmunya, barulah mereka sadar. Ya, kebanyakan orang yang menolak kebenaran itu karena kejahilan, ya, karena kejahilan. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.